الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas pada sore hari ini tentang masalah sabr, masalah kesabaran, dan sabar diiringi syukur adalah dua perkara yang akan membawa seseorang ke dalam jannah. Sehingga digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sabar dan syukur itu seperti dua sayap burung yang terbang menuju surga, menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menuju jannahnya, menuju keridhaannya. Maka ini adalah perkara yang harus ada pada setiap mukmin. Asyukur wa sabr, rasa syukur dan kesabaran. Sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan antara keduanya, mana yang lebih baik, syukur atau sabar. Tetapi kedua-duanya harus ada. Tidak dikatakan seorang yang sabar kalau tidak syukur. Sebab kenikmatan itu ujian. Kalau kenikmatan itu ujian, siapa yang sabar menghadapi ujian? Orang-orang yang bersyukur. Berarti dia sabar ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Dia sabar, masya Allah. Atau dia mendapatkan, atau dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia sabar di atas syariat. Karena sabar memiliki sekian makna. Kalaupun secara bahasa, sabar bermakna al-habs. Sabar secara lugah dan secara bahasa adalah menahan diri. Menahan diri dari sesuatu dikatakan sabar. Hampir sama dengan makna saum, makna puasa, yang juga maknanya menahan diri. Sehingga syahrul Ramadan, syahrul saum, dijuluki pula oleh para ulama dengan syahrul sabr, bulan kesabaran. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa, itu sabar. Menahan diri untuk tidak emosi, itu sabar. Menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak marah dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, ini juga sabar. Berarti sabar ada berapa bentuk? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Kata Allah, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah engkau untuk tetap di atas hukum Rabbmu dan jangan turuti mereka athiman au kafura. Jangan turuti mereka athiman, pendosa, atau kafura, orang-orang kafir. Orang-orang kafir membuat berbagai macam godaan-godaan dan fitnah. Athiman, pendosa-pendosa, juga membuat berbagai macam ajakan-ajakan kepada maksiat. Maka kita seorang mukmin ketika sabar menghadapi godaan-godaan tersebut, apakah dari orang-orang kafir ataupun dari orang-orang fasik atau dari ahli maksiat, maka dia berarti sabar. Berarti apa makna sabar dalam ayat ini? Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Artinya engkau tetap di atas hukum Allah. Jangan bergeser. Jangan berubah. Jangan tinggalkan syariat Allah. Jangan tinggalkan hukum-hukum Allah. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini wajib, yang dianjurkan. Pegang kuat-kuat. Walaupun berbagai macam godaan-godaan dari athiman au kafura, dari pendosa atau dari orang kafir, kita tetap istiqamah di atas hukum Allah. Istiqamah di atas syariat Allah. Ini makna sabar yang pertama. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqq. La wa la yastakhifanna alladheena la yuqinoon." Kata Allah, "Fasbir inna wa'dallahi haqq." Sabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah adalah hak. Dan jangan mengurangi keyakinan kalian, orang-orang yang tidak mau beriman. Jangan meremehkan kalian, jangan menjatuhkan kalian, jangan menjadikan kalian rendah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya. Berarti apa makna sabar dalam ayat ini? Qanabina azakumullah, sabar untuk tetap di atas keyakinan. Tadi sabar di atas hukum-hukum Allah. Sekarang sabar untuk tetap di atas keyakinan tentang apa yang Allah khabarkan dalam Quran dan Sunnah. Berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang hari kiamat, berita tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Qanabina azakumullah, kumusunya sahurum hati. Aqidah, keyakinan harus dibangun dengan ilmu, dengan berita yang pasti dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus percaya dengan apa yang diberitakan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Harus beriman dengan berita-berita yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang surga, tentang neraka, tentang hari hisab, tentang hari perhitungan, tentang pertimbangan atau timbangan amal. Semuanya harus kita iman. Fadilinazakumullah. Beberapa orang-orang yang layu kinun, orang yang tidak yakin, sering bikin fitnah. Apa iya nanti akan ada surga dan neraka? Mana? Kapan? Dan seterusnya. Maka kata Allah, fasbir. Inna wa'adallahi haq. Sabarlah. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Sesungguhnya janji Allah adalah haq. Yakin terhadap janji-janji Allah. Orang yang mukmin akan diberi pahala dan jannah. Orang yang kafir diancam dengan azab dalam neraka. Ini semua janji Allah. Dan ini semua berita-berita dari Allah yang pasti. Maka orang-orang beriman kadang menunggu janji-janji yang Allah janjikan dalam Quran dan Sunnah. Termasuk janji-janji kemenangan. Seperti Allah khabarkan dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Atau janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin," kata Allah. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Ini pasti Allah akan berikan kemenangan untuk orang-orang mukmin. Kadang-kadang datangnya lambat. Para sahabat sudah berjuang mati-matian. Para sahabat sudah banyak yang terbunuh. Mereka sudah dikepung di perang Khandaq. Dalam keadaan mereka kesusahan. Kekurangan makanan, kekurangan ini, kekurangan itu. Bahkan kekurangan air. Karena dikepung oleh pasukan Ahzab. Pasukan musyrikin yang bergabung bersama Yahud. Mulai gelisah mereka. Ini juga ujian. Ini juga ujian. Adapun para munafikin, orang-orang yang memang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit tidak yakin. Para munafikin yang tidak percaya dengan janji Allah, langsung mereka berkata dengan mulutnya, ucapan-ucapan yang kurang ajar. Mana janji Allah? Mana katanya kita akan menang? Mana? Lihat, musuh sudah demikian banyaknya. Dalam keadaan kita sengsara seperti ini, mana pertolongan Allah? Munafikin. Tidak yakin dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ujian yang sekian mereka kalah. Dengan ujian yang segitu mereka langsung terlihat kekufurannya. Langsung menentang, mana janji Allah? Itu semua dusta kata mereka. Lihat kufur, ya kufur. Adapun orang-orang beriman, Rasulullah SAW dan para sahabatnya setiap ditanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Ya. Pasti akan datang. Dekat. Pasti akan datang. Sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Khamilin a'azakumullah. Ketika mereka mengancam, ketika mereka menakut-nakuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, justru menambah mereka beriman. Diancam dengan berbagai macam berita mengerikan, bertambah iman. Dan mereka menyatakan habl umum qarib, dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang yang beriman, kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dekat. Kemenangan sebentar lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan akan dekat. Qul inna a'azakumullah fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata mereka, cukup bagi kami Allah. Ni'mal wakil, sebaik-baik yang kita bergantung kepadanya, sebaik-baik yang kita berharap kepadanya, sebaik-baik yang kita mengharapkan pertolongannya, bantuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kami Allah. Tidak takut mereka. Kenapa? Yakin. Dan itu semua ujian. Berita dari musyrikin, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sehingga mereka manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Tidak takut sedikit pun, karena yakin Allah pasti menolong. Demikian pula ketika sudah ditimpa kelaparan, kesusahan, mereka tetap yakin pertolongan Allah dekat. Allah gambarkan betapa dahsyatnya perjuangan mereka ketika itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, an hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasulul ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yaitu kata Allah, orang-orang terdahulu ditimpa dara, zulzilu, ditimpa kesusahan-kesusahan, ditimpa kerugian-kerugian, ditimpa zulzil, kegoncangan hati yang dahsyat, ditimpa rasa takut. Tetapi mereka tetap yakin ketika mereka sudah sampai puncaknya ujian yang sangat beratnya, mereka cuma tanya, pertolongan Allah itu datang. Mereka yakin akan datang, tetapi karena sudah berat, mereka bertanya, ini sudah berarti sudah puncaknya. Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kami sudah sengsara, kami sudah susah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Fanabilina azakumullah, ini juga sabar. Ini juga bermakna sabar. Tetap yakin kalau Allah pasti menolong. Walaupun sudah susah, sudah berat, sudah digoncang dengan goncangan-goncangan yang berat, tetapi tetap merasa yakin pertolongan pasti akan datang. Ini namanya sabar. Sabar di atas keyakinan, intansurullah yansurkum. Sabar dalam keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong. Sabar dalam berita atau dalam keyakinan berita Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, mesti atasku untuk menolong orang mukmin. Ini diyakini dan tetap dalam keyakinan walaupun berbagai macam goncangan-goncangan, ujian-ujian, kesusahan-kesusahan, tetap yakin Allah akan memenangkan, Allah akan menolong. Ini mana kedua? Mana pertama tadi? Sabar di atas hukum Allah. Kalau haram ya haram, walaupun sulit, walaupun berat. Yang wajib adalah wajib, kerjakan. Walaupun mungkin banyak godaan, banyak ujian, sabarlah di atas hukum Allah. Yang ketiga, fasbir ala ma yaqulun. Kata Allah, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Qanabina azakumullah. Dalam ayat Allah, yang satu menyatakan fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dalam ayat lain Allah katakan wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan hendaklah engkau memuji Allah, tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat fasbir ala ma yaqulun? Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Ini artinya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah, cercaan-cercaan, ejekan-ejekan dari orang-orang kafir musyrikin, orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka mencemooh, mereka mengejek, mereka melecehkan. Maka seorang yang sabar adalah mereka akan tetap sabar dengan ucapan mereka, tidak menggubris ucapan mereka. Karena bila na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim ahasiban nas wa an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya orang yang menyatakan amanna, kami beriman, pasti yuftanun, pasti diuji, diuji dengan berbagai macam cercaan-cercaan, olok-olok, ucapan dari mereka-mereka yang jelek. Khonibina azakumullahum muslimin yang sahormati. Allah katakan pada nabinya, yang juga berarti pada umat yang mengikutinya, fasbiru ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbik, atau wasbiru ala ma yakuluna, wahjuruhum hajran jamila. Sabarlah terhadap ucapan mereka, dan tinggalkanlah dengan baik. Tinggalkanlah dengan baik. Jauhilah mereka. Selesai. Tidak usah kemudian kita berubah, gelisah, atau malah minder, malu untuk mengutamakan keislaman. Jangan. Sabar. Tegar di atas keislaman. Di atas syariat ini. Tetap kita dalam keadaan menegakkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Enggak peduli dengan ucapan mereka. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Fadabina azakumullah. Ada pula sabar dalam bentuk lain, yaitu sabar dengan musibah-musibah. Sabar menghadapi berbagai macam musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah takdirkan sebagai ujian. Kata Allah, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kata Allah, sungguh kami akan uji kalian. Wala nabluwannakum bisyai. Kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya, ini ujian-ujian duniawiyah. Ujian-ujian dalam bentuk dunia, musibah-musibah. Kata Allah, kami akan uji kalian bisyai. Kalimat bisyai dengan sedikit. Karena apa yang ditimpakan oleh Allah belum seberapa. Sedikit yang Allah timpakan dibandingkan dengan ancaman Allah nanti yaumul qiyamah. Kalau kita tidak sabar, lebih mengerikan. Maka Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sungguh, kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Apakah dengan ancaman-ancaman atau yang lainnya? Waljur, rasa lapar, paceklik, gagal panen, angin, ombak badai sehingga nelayan tidak menghasilkan apa-apa. Nol. Atau kekurangan harta, bangkrut. Kekurangan harta dalam bentuk musibah-musibah yang menghabiskan hartanya seluruhnya. Apakah kebakaran atau musibah lainnya? Yang semua bukan direncanakan oleh kita. Tetapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah takdirkan dengan keadilannya. Allah takdirkan dengan hikmahnya. Dengan apa yang Allah maha tahu hikmah dibalik itu semuanya. Maka kata Allah, kami akan uji kalian. Dengan kekurangan harta, kekurangan nyawa. Si fulan meninggal dunia. Apakah orang tua kita? Atau anak kita? Atau orang yang paling kita cintai? Tiba-tiba Allah takdirkan wafat. Meninggal. Ini juga ujian. Tidak ditentukan oleh kita, tidak direncanakan oleh kita. Yang namanya kematian ajal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ujian-ujian tadi harus dihadapi dengan sabar. Wa basyiris sabirin. Beritakan berita gembira pada mereka-mereka yang sabar. Diuji dengan paceklik sabar. Diuji dengan rasa takut sabar. Diuji dengan musibah-musibah sabar. Diuji dengan wafatnya yang kita cintai sabar. Kata Allah, basyiris sabirin. Beritakan berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Yaitu mereka-mereka yang ketika asabatuhum musibatum qalu. Yaitu yang kalau ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang berkata, kami dari Allah. Dan akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Semua yang ada pada kita dari Allah. Dan akan diambil kembali oleh Allah. Maka kita tidak berhak protes sedikit pun. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kita lahir tidak memiliki pakaian sedikit pun. Tidak memiliki apapun. Tetapi kemudian Allah berikan. Dengan takdirnya. Kalau suatu saat Allah cabut kembali. Apakah kita berhak untuk protes? Lillahi ma'a'ta. Walillahi ma akhad. Milik Allah yang Allah berikan dan milik Allah pula yang Allah ambil. Yang Allah berikan pada kita milik Allah, yang Allah ambil juga milik Allah. Hak apa kita untuk protes? Maka apa makna sabarnya? Makna sabarnya tidak mengeluh, tidak marah, tidak menggerutu, tidak protes dengan takdir. Kenapa Allah takdirkan begini? Kenapa Allah takdirkan begitu? Jangan protes. Dan jangan berkata, kenapa orang yang jelek diberi rizki yang banyak, saya yang beriman, yang sholat puasa, kok tidak diberi rizki? Jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dunia tidak bisa jadi ukuran. Dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini tidak senilai dengan sayap nyamuk sekalipun. Artinya di sisi Allah, enggak ada nilainya. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pula pada orang jelek. Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pula pada orang kafir. Artinya Allah berikan dunia pada semua. Kalau saja dunia ini ada nilainya, laukanati dunya tusawi janaha ba'udhah, kalau saja dunia ini punya nilai sesayat nyamuk saja, maka enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun, kata Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kalau ada nilainya, enggak diberikan pada orang kafir. Tetapi karena enggak ada nilainya, maka diberikan pada semua jenis manusia. Yang diberi bukan berarti dicintai. Yang tidak diberi bukan berarti dibenci. Belum tentu. Orang beriman, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Orang kafir, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Berarti bukan ukuran. Bahkan Allah cerca mereka yang mengukur dengan dunia. Allah mencerca mereka yang mengukur kecintaan Allah dengan dunia. Yaitu kalau mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka berkata, Rabbi akraman, Rabbku, memuliakan aku. Ketika dia diberi harta, ketika dia diberi kekurangan harta, paceklik, pailit, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku, menghinakan aku. Ini salah, kata Allah. Keliru. Kala, kata Allah. Amalnya kala, tidak sekali-kali. Itu bukan ukuran. Ayyub alaihi salam, nabiyun mursal, nabi yang diutus, nabi yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau mendapatkan musibah penyakit yang menyengsarakan. Ayyub alaihi salam. Demikian pula nabi-nabi yang lain mendapatkan masing-masing ujian-ujian. Qadimna azakumullah, padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih digadaikan pada seorang Yahudi untuk membeli makanan untuk keluarganya. Masih hutang belum dibayar. Baju besinya masih digadaikan SAW. Apakah ada yang berani menyatakan Rasulullah tidak dikasih harta dunia karena Allah benci padanya? Astagfirullah. Astagfirullah, tidak mungkin. Rasulullah SAW adalah Khalilullah, Habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Tetapi toh pas-pasan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kadang Allah berikan sebaliknya, sebagai ujian. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kerajaan, Allah berikan kerajaannya tidak hanya menguasai manusia, tetapi juga menguasai jin-jin dan binatang-binatang. Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat, seorang rasul mukmin taqi, seorang yang beriman bertakwa, seorang rasul alaihi salam menyatakan ketika diberi demikian besarnya kerajaan dan kekuasaan, kalimatnya hadza min fadli rabbi, ini dari fadilah Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur am akfur, untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Qanibirina'azakumullah, jangan sampai baru dikasih sedikit, sudah sombong. Kemudian dia melalaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan ucapan-ucapan Rasulullah. Kemudian dia menginjak-injak orang yang di bawahnya. Qulillahazakumullah, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia, berarti dia tidak sabar diuji kekayaan. Kadang-kadang manusia diuji dengan kemiskinan bisa sabar. Ternyata diuji dengan kekayaan enggak sabar. Ada pula yang sebaliknya, diuji dengan kekayaan sabar, masyaallah, tambah beriman, tambah yakin, tambah sodakohnya, tambah masya Allah. Tetapi ketika dibalik oleh Allah, dijadikan dia pailit, tiba-tiba dia mencaci maki Allah. Astagfirullah. Tiba-tiba dia marah, menyatakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Astagfirullah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya berbuat begini, berbuat begitu, tetapi mereka yang akan ditanya. Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya kenapa menakdirkan ini, kenapa menakdirkan itu. Tidak pantas kita mempertanyakan perbuatan Allah. Tidak pantas kita mempertanyakan kenapa Allah menakdirkan begini, kenapa Allah menakdirkan begitu. Kita yang akan ditanya oleh Allah SWT. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, seorang mukmin harus sabar pada dua keadaan. Harus sabar dalam dua keadaan. Keadaan baik ataupun keadaan jelek. Keadaan untung atau keadaan buntung. Keadaan dia kaya ataupun keadaan dia miskin. Tetap harus dia beriman pada Allah. Dan tetap di atas hak. Tetap dia sabar dengan ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Kata Allah, kami akan uji. Bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan dua. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Sebagai ujian. Atasbirun. Apakah kalian sabar? Artinya kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, tetaplah sabar di atas syariat. Tetap syukur pada Allah. Tetap beramal saleh. Tetap beribadah. Tetap berakhlak mulia. Tetap sopan. Tetap tidak sombong. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah jadikan pailit dia, miskin dia, maka hendaklah dia tetap sabar, tetap di atas syariat, tetap beribadah, tetap berakhlak mulia, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Diajarkan dua kalimat pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihat. Dan juga alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama, kalau diberi kebaikan-kebaikan dunia, keuntungan-keuntungan dunia, maka kita menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah semua kenikmatan jadi sempurna. Semua kebaikan jadi sempurna. Tetapi kalau ditimpa kekurangan-kekurangan, maka kita katakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, yakni segala puji bagi Allah atas keadaan apapun. Kita tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan dengan sabar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wa qad shaha 'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi SAW berbicara tentang masalah puasa. Kenapa menjadi istimewa? Karena di dalamnya mengandung kesabaran dan mengandung pendidikan kesabaran. Sampai dikatakan tadi, syahrul syaum dengan syahrul as-sabr. Syahrul sabr, bulan kesabaran. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, kullu amal bani Adam lahu illa saum. Kata Nabi, Allah berfirman, Allah berkata, bahwa setiap amalan anak Adam semua untuk dia. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Karena itu untukku dan aku yang akan balas dia sekehendak. Kullu amal bani Adam yudha'af lahu hasanah bi 'ashri amthaliha. Semua amal saleh akan dilipatkan 10 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, maka itu untukku dan aku akan balasnya sesukaku, kata Allah. Dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, yada' syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok puasa demikian istimewa? Pahalanya Allah berikan sekehendaknya. Dan Allah katakan, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah. Kenapa demikian istimewanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yada' syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Nabi, Allah berfirman tentang puasa, karena dia hambaku meninggalkan syahwatnya karena aku, meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah, maka aku akan berikan padanya. Walihada, oleh karena itu, khani bin a'azakumullah, kita melihat bahwa puasa dengan kesabaran adalah perkara yang sangat erat hubungannya. Siapa yang bisa berpuasa? Harusnya dia bisa sabar. Kenapa? Karena hampir sama. Apa bedanya? Ketika siang hari panas terik haus, dia mau minum, saya puasa. Haus dia. Ditahan hausnya, ditahan laparnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Kamu ingin sesuatu yang haram. Pingin. Tapi karena haram, kamu tahan. Tidak. Itu haram. Sama atau tidak sama? Sama. Melihat harta melimpah di hadapan matanya. Tapi bukan miliknya. Saya ambil, berarti mencuri. Haram. Tidak ambil, sangat inginnya. Haus dia. Pingin. Tapi dia tahan. Tidak. Itu haram. Ini khairun 'azakumullah yang namanya as-sabr, yang namanya sabar. Menahan diri dari yang haram, seorang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya untuk tidak menyentuh istrinya padahal istrinya halal buat dia. Tapi dia bisa sabar. Sabar. Kenapa? Sebentar lagi berbuka. Sabar, sebentar lagi datang maghrib, silakan buka puasa. Demikian pula perkara-perkara yang haram di dunia ini. Tahan, sabar. Jaga dirimu dan syahwatmu, tahan. Sampai kapan? Sampai nanti bertemu Allah SWT. Allah berikan jannah dan gak ada yang diharamkan oleh Allah. Silakan. Allah berikan sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu. Silakan. Nanti buka puasanya. Maka ini adalah latihan kesabaran. Maka ikhwan bin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada para pemuda yang syahwatnya sudah tinggi, yang sudah harusnya dia nikah tetapi enggak mampu untuk nikah. Apa perintah Nabi kepadanya? Puasa. Puasa karena puasa itu menahan syahwat dan melatih diri untuk menahan syahwat. Ketika dikatakan oleh seseorang atau dikatakan tentang seseorang yang tidak mampu untuk menikah, tapi dia sudah mampu, sudah bisa maksudnya, tetapi belum ada harta untuk menikah, maka kata Nabi alaika bisawm fa innahu la adla lahu. Kata Nabi, hendaklah engkau berpuasa karena itu sudah tidak ada bandingnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Majah. Khairun 'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa puasa itu betul-betul disyariatkan oleh Allah adalah untuk melatih kesabaran. Sehingga seorang yang dalam keadaan dia sudah syahwatnya tinggi tapi belum mampu menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Alaika bisawm fa innahu la adla lahu. Walamma kana sabr habsun nafsi an ijabati da'il hawa. Berarti yang namanya puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwatnya, nafsu seksnya, ditahan semua. Maka dengan itu dia akan terlatih kesabarannya. Bagaimanapun nafsunya sedang tinggi, kalau haram dia akan tahan. Sudah biasa. Dia menahan lapar, menahan puasa, menahan syahwatnya. Sudah biasa di bulan Ramadan. Qul inna a'udzubikumullahi min syarril fitan. Maka ketika Allah berkata istainu bisabri wassalah, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ternyata tafsir dari sabar di dalam ayat tersebut adalah puasa. Subhanallah. Para ahli tafsir menyatakan bahwa makna as-sabr di sini adalah as-saum, istainu bisawmi wassalah. Mintalah pertolongan pada Allah dengan cara kamu ibadah, ibadah salat, ibadah puasa. Tentunya ini tafsir tanawwu', artinya tafsir yang menafsirkan bahwa itu adalah sabar secara umum adalah benar, yang menafsirkan puasa juga benar karena kedua-duanya tidak bertentangan. Minta bantuan pada Allah dengan ibadah puasa, dengan ibadah salat dan dengan kesabaran. Wa summiya Ramadan syahrus sabr, oleh karena itu bulan Ramadan dikatakan bulan kesabaran. Wa qala ba'd as-salaf, dan sebagian para salafus saleh menyatakan bahwa sabar puasa adalah nisfu sabri, puasa itu setengah kesabaran. Wadalika anna sabr habsun nafs an ijabati da'i syahw wal ghadab, fa inna nafs tashtahi asyai li husulil ladzah bi idrakih. Karena yang namanya puasa menahan diri dari syahwatnya, termasuk menahan diri dari emosi dan marah. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, seorang yang puasa bisa menahan makannya, menahan laparnya, menahan hausnya. Bisa menahan syahwatnya kepada istrinya. Ternyata dia tidak sabar dalam menahan emosinya. Kemudian marah. Tanibudin a'azakumullah dikatakan, aku tidak butuh, kata Allah. Dari laparnya dia dan puasanya dia. Ngapain? Kalau dia bisa lapar-lapar, bisa puasa dari makan dan minum, tetapi tidak bisa puasa dari marahnya, dari emosinya. Maka ikhwanibudin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan bahwa dalam puasa untuk tidak marah. Kalau ada seseorang yang mengganggunya, yajhal, atau seorang yang menjahilinya, atau ada seorang yang membuat jengkel dia, membuat marah dia, kata Nabi, fala yajhal wala yaskhab, maka kamu jangan membalas dengan kejahilan dan jangan mengeraskan suara marah-marah. Fa in ahadun sabbahu aw syatamahu falyaqul. Kalau ada seseorang yang mencercanya, kalau ada seseorang yang memakinya, maka ucapkan, inni shaim, aku sedang puasa. Jangan marah, jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Jangan caci maki dibalas caci maki. Sabar. Dan katakan, inni shaim, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang puasa. Khamilina azakumullah, diingatkan dirinya, diingatkan pula orang yang mengejeknya, bahwa saya sedang puasa. Jangan membuat marah. Dan saya berpuasa, saya enggak akan marah. Khamilina azakumullah, ini adalah hikmah dari diwajibkannya puasa. Diwajibkannya bulan Ramadhan setiap tahunnya. Semestinya, walaupun di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadhan, kita harus bisa menahan syahwat kalau itu haram. Bisa menahan lapar kalau ternyata makanannya haram. Bisa menahan haus kalau ternyata minumannya haram. Bisa menahan diri dari kemarahan dan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Falaqina azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala najziyannal ladina sabaru ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Kata Allah, kami sungguh akan memberikan balasan. Wala najziyannal ladina sabaru. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahsana ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Dan juga dibalas oleh Allah dengan ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makna ma'iyah di sini adalah Allah di pihak orang yang sabar. Allah akan membelanya, Allah akan mendukungnya, Allah akan membantunya. Pernah pada satu hari di depan Rasulullah SAW ada dua orang yang bertikai. Yang satu berbicara terus, kamu begini. Yang satu diam. Diam. Lama-lama jengkel. Lama-lama marah. Maka Nabi pergi. Bangun. Maka beberapa saat kemudian mereka bertanya, Rasulullah, kenapa engkau demikian? Tadi, ketika orang ini mencaci maki dia, malaikat ada yang membelanya. Dan menyatakan, tidak, kami demikian. Tidak, dibela oleh malaikat. Begitu yang ini membalas, malaikat pergi. Maka kata Nabi, aku pun pergi. Karena malaikat sudah pergi, aku juga pergi. Meninggalkan. Tidak suka. Dengan kejelekan, dibalas kejelekan. Padahal ketika tadi tidak membalas, malaikat yang membelanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mendukung mereka, membantu mereka, membela mereka. Allah di pihak orang-orang yang sabar. Qanibidina azakumullah, demikian pula ayat tadi. Ayat yang menyatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah janjikan pada mereka, orang-orang yang sabar, asya'a, balasan-balasan yang baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan hidayah, dibalas dengan tiga perkara. Salawatum mir rabbihim, dipuji oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit, dan kedua mendapatkan rahmat, dan ketika mendapatkan bimbingan hidayah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya bismillah taala. Kita sekarang dulu untuk salat Isya. Semoga Allah memberikan manfaatnya dan memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.